Ramadan kita. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Bagian terakhir atau sesi terakhir kajian yang bisa saya sampaikan di daurah Perawang di bulan Jumadal Akhirah 1435 Hijriah ini, kita akan manfaatkan insyaallah untuk menjawab beberapa soal-soal yang sudah masuk dalam atau masuk pada panitia. Semoga Allah membantu saya untuk bisa menjawabnya dengan baik dan ilmiah. Yang pertama, kalau seorang wanita akan melahirkan tapi baru pecah ketuban, apakah dia masih wajib menegakkan sholat keluar air ketuban belum keluar janin? Apakah sudah boleh meninggalkan sholat dalam permasalahan ini? Sebagian ulama memandang bahwa keluarnya air ketuban sudah bagian dari nifas, sehingga dengan itu wanita tersebut tidak boleh melakukan sholat karena keluarnya air ketuban sudah terhitung sebagai nifas. Sebagian mengatakan bahwa nifas baru dimulai dengan keluarnya janin. Wallahu a'lam bisawab. Yang lebih saya yakini adalah pendapat pertama. Jika air ketuban telah keluar, maka itu sudah bagian dari nifas. Dengan itu dia tidak menegakkan atau melakukan sholat. Pertanyaan kedua, apakah ketika kita berdoa di dalam sujud setelah bacaan yang ditentukan untuk sujud, doa bebas harus menggunakan bahasa Arab? Bisa difahami pertanyaannya? Setelah kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, ingin berdoa, apakah doa di saat itu harus menggunakan bahasa Arab? Jawabannya yang saya yakini dari pendapat ulama adalah tidak harus berbahasa Arab. Yang dilarang di dalam sholat adalah al-mukhatabah wa mukalamatun nas, yakni berbicara, berdialog dengan manusia di saat sholat. Itu yang dilarang, baik dengan bahasa Indonesia walaupun juga dengan bahasa Arab. Ketika Rasulullah SAW mendengar ada seorang di saat sholat bersin, bahasa resminya bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, tiba-tiba di sebelahnya itu ada yang mengucapkan yarhamukallah, sunnah kan, doa. Tapi subhanallah, ketika Rasulullah tahu hal itu, beliau langsung mengatakan, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya salat ini tidak dibenarkan padanya berbicara dengan manusia. Walaupun itu doa, Tapi yarhamukallah, maknanya semoga Allah merahmati kamu. Itu dilarang oleh Nabi. Yang mengucapkan yarhamukallah juga dalam keadaan salat. Barakallahu fikum. Tetapi ucapan alhamdulillah tidak dilarang. Karena itu bukan mengajak bicara orang. Sehingga doa atau berbicara walaupun dengan berbahasa Arab di saat sholat tidak boleh dan membatalkan sholat. Namun selama itu tergolong doa, maka tidak diwajibkan harus berbahasa Arab walaupun di dalam sholat. Namun sekedar himbauan, sebaiknya antum berupaya untuk menghafal doa-doa yang ada dalam bimbingan sunnah. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam coba dihafal, dilatih dengan bahasa Arab. Namun untuk memastikan bahwa kalau selain bahasa Arab tidak boleh, sampai saat ini ana belum tahu ada dalil yang melarang hal itu. Nah, ini wallahu a'lam bissawab. Ya. Pas sudah. Nah. Pertanyaan berikutnya, jika anak yang sudah berumur 4 tahun kita berikan susuan dari adik kandung perempuan kita, adik kandung perempuan kita, bisakah dia menjadi mahram kita? Jika ada anak yang sudah berumur berapa? 4 tahun. Disusukan kepada adik perempuan kita. Adik perempuan kita, mahram kita. Apakah kemudian menjadi anak susuan adik perempuan kita dan kemudian kita menjadi pamannya? Jawabannya tidak. Karena susuan yang dengannya dapat menyebabkan seorang menjadi mahram dipersyaratkan beberapa syarat. Pertama adalah susuan tersebut lebih dari 5 kali. Sampai kenyang. Sekali menyusu, kenyang bayi itu, disusuin lagi, kenyang lagi, kedua, ketiga, keempat, kelima, baru setelah itu memenuhi syarat pertama. Syarat yang kedua, prosesi persusuan itu harus dalam ruang lingkup umur 2 tahun. Kalau sudah lewat dari 2 tahun, tidak terhitung. Bisa difahami? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah situs untuk pencari al-haq antum yang merekomendasikan? Situs untuk pencari al-haq, pertama saya enggak banyak mengenal situs-situs, ya. Nah, kecuali yang disebutkan oleh beberapa ikhwan dan asatidzah. Hanya saja situs ini sering disebutkan oleh asatidzah. Barakallahu fikum. Yang saya tahu situs ini banyak membantu salafiyin dan bahkan para ustaz, ya, dalam mengenali beberapa liku-liku hizbiyah dan data-data tentang hizbiyin. Nah, sehingga dengan itu para pengelola situs ini patut disyukuri. Dan kita ucapkan terima kasih. Kemungkinan ada di situ beberapa kekurangan. Tentunya tugas kita adalah memberikan masukan dan nasihat. Namun secara manfaat yang saya tahu, situs ini sangat besar manfaatnya. Nah, sempat situs ini ditahzir oleh beberapa ustadz dan sempat dilaporkan kepada Syekh Rabi. Namun Syekh tidak merespon laporan tersebut. Justru sebaliknya. Ketika salah satu ustaz menyampaikan kepada Syekh Rabi, Syekh, di Indonesia ada si fulan namanya. Antum tahu namanya siapa? Siapa? Oh, kenal berarti. Nah, Abdul Ghafur Al-Malanji. Dia seorang yang jahil, Syekh. Dia mengikuti ceramah-ceramah kita. dan kesalahan-kesalahan kita. Syekh menjawab, kata Syekh, "Idza kanat akhta'uka muntashirah, ayuskat anha?" Kalau kenyataannya kesalahan-kesalahan Anda tersebar, boleh dibiarkan? Paham maksudnya? Pengelola situs ini hanya mengumpulkan data-data yang memang disebarkan di Facebook-Facebook. Berarti disebarkan kan? Di ceramah-ceramah. Contohnya ucapan-ucapan Ja'far Soleh yang hizbi itu. Ya. Yang memuji hizbiyin, memuji Radio Roja, menyarankan ikhwan untuk mengikuti siaran-siaran radio hizbiyin tersebut. Diucapkan di Facebook, kadang-kadang di muhadharahnya. Berarti kan sudah disebarluaskan oleh dia sendiri. Nah, pengelola situs ini hanya mengumpulkan, ini loh ada data seperti ini. Penting sebagai amanah supaya asatidzah bisa mewaspadai dan membimbing salafiyin. Maka dari itu, saya melihat manfaatnya sangat besar. Termasuk yang penting untuk diketahui. Nah, nanti jawaban pada berikutnya. Sampai di sini saya katakan situs ini asatidzah melihat memberikan manfaat kepada salafiyin. Nah, dalam membongkar kedok-kedok hizbiyin. Atau saya sebutkan sekali, di antara yang mengkritisi situs ini adalah Al-Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sanusi dari Makassar. Terakhir ini sampai kepada saya salah satu tulisan surat taubat. Beliau banyak sekali poinnya, kurang lebih 20-an poin. Salah satu poinnya adalah beliau mengucapkan terima kasih kepada Abdul Ghafur Al-Malanji terkait dengan hukum karma. Dan beliau bertaubat dari itu. Kalau bukan karena Abdul Ghafur, demikian tertulis, maka saya akan tetap dalam kesalahan. Ya, itu tertulis. Jadi, perannya sangat besar juga. Kita harus syukuri. Bayangkan seorang salah dalam perkara akidah. Penting sekali. Berbahaya. Dia bisa bertaubat dengan pertolongan Allah yang pertama. Kemudian, jasa akhuna. Jasa saudara kita ini. Nah, masalah kekurangan. Masing-masing kita ada kekurangan. Dan asatidzah juga tidak henti-hentinya menasehatin para pengelolanya. Saya juga tidak tahu persis siapa-siapa pengelola situs tersebut. Yang saya kenal hanya Al-Akh Abdul Ghafur Al-Malanji. Malanji itu maksudnya dari Malang. Ya. Kalau dari Perawang, Al-Parawangi. Nah. Ustaz, bagaimana keadaan Yahya Al-Hajuri sekarang? Al-Syeikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dengan tegas mengatakan, "Laisa hunaka adarra 'ala as-salafiyyin min Yahya Al-Hajuri, jazakallahu khair, Allah barik fiik." Di zaman ini tidak ada yang lebih berbahaya kepada salafiyin dibandingkan Yahya Al-Hajuri. Dalam fatwa terakhir yang dinukil oleh Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i di Yaman, Syekh Rabi mengatakan, "Yahya Al-Hajuri wa atba'uhu yataghalghal fihim fikrul khawarij." Wa ana ubaddi'uhu. Nah, saya telah mentabdi' Yahya Al-Hajuri. Dia dan pengikutnya telah merasuk ke mereka pemikiran khawarij. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Nah, itu akibat ya ikhwan, meremehkan sebuah bid'ah. Meremehkan sebuah penyimpangan. Akhirnya bid'ah tersebut menyeret pelakunya kepada bid'ah. Noleh ke belakang, ternyata dia sudah berjalan jauh menuju bid'ah yang lebih besar. Maka dari itu seorang salafi harus benar-benar berpegang teguh dengan manhaj, dengan bimbingan ulama, menghormati ulama, belajar dan talabul ilm. Barakallahu fikum. Sekarang ini yang saya dengar, kemarin saya berjumpa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi, ulama tertua di negeri Yaman sekarang ini, atau murid Syekh Mukbil tertua yang paling senior. Naam, yang semoga beliau bisa datang ke negeri kita biidznillahi taala. Kondisi al-hajuri sangat memprihatinkan. Bermula dari kesombongan, kezaliman, banyak orang-orang yang dizalimi, ya. Sekarang dia terusir dari Damaj, ya. Barakallahu fikum, entah sekarang di mana dia berada. Banyak daerah-daerah yang mau dia tinggal di sana tidak mau menerima orang ini. Nah, barakallahu fikum. Sementara ulama Yaman yang lainnya diterima oleh umat, dipuji oleh umat, mendidik kaum muslimin terus berlanjut hari ini. Yang kedua atau berikutnya, Ma'had Dammaj itu sendiri sekarang mulai kembali hidup pelajaran durus. Dihidupkan oleh salah satu murid Syekh Mukbil asli Dammaj yang bernama Asy-Syaikh Adil bin Mu'awwid. Sejak dulu beliau dikenal orang yang tawadhu, sopan, berilmu, ibadah. Nah, setelah ketika hajuri masih di sana, beliau mengungsi ke beberapa pondok lainnya. Enggak betah mendengarkan kedoliman-kedoliman, kedustaan-kedustaan, kata-kata kotor terhadap para da'i, terhadap bahkan para ulama. Setelah hajuri keluar, ya, dengan diangkut helikopter dari Damaj menuju tempat lain, maka Syekh Adil memulai pelajaran di masjid tersebut pula. Nah, pelajaran-pelajaran seperti dulu untuk rijal dan nisa, dan sekarang sudah berita yang sampai kepada saya, ratusan murid pelajar mulai berdatangan kembali. Semoga Allah kembalikan Damaj seperti masa pendirinya, Syekhuna Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Apa hukumnya memberikan kepada anak-anak film-film kartun pilihan dengan menggunakan DVD player? Nah, dengan alasan mempertimbangkan madarat yang lebih besar apabila tidak diberikan, karena kondisi lingkungan yang sehingga anak-anak akan minder dengan teman-temannya yang memiliki televisi, sehingga akhirnya mereka sering curi-curi waktu untuk menonton TV di rumah tetangga. Barakallahu fikum. Film-film kartun pilihan, bagaimana kategori memilihnya? Butuh ilmu kan ya. Sebagian film-film kartun itu, na'udzubillah, mengajarkan cara bermaksiat. Sebagiannya maksiat dalam bidang akhlak atau yang lainnya. Kadang-kadang mengajarkan, misalkan, gambaran bagaimana seorang bisa mentolerir perbedaan akidah, perbedaan ideologi teman-temannya. Sebagian film kartun ya, itu menggambarkan bahwa teman akrab dia bermain bola, tetangganya kalau hari Minggu pergi ke gereja, sehingga kadang-kadang dia mengantarkan pakai mobilnya ke gereja, mengantarkan temannya ke gereja. Apakah sang ayah mampu menyeleksi untuk mendapatkan film-film kartun pilihan jadi badan sensor? Nah, ini pertanyaan. Seringnya tidak mampu. Seringnya para orang tua tidak mampu karena dia sibuk dengan pekerjaan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, apakah anak-anak itu ketika dituruti untuk hanya menonton film-film kartun yang pilihan ayah atau ibunya, besok dia tidak menuntut film-film kartun berikutnya? Nah, besok dia ingin menuntut film kartun sepak bola yang menggambarkan di situ adanya pemain-pemain sepak bola internasional. Ya, walaupun kartun kadang-kadang namanya juga nama siapa saja itu? Pemain internasional? Ronaldo. Nah, tahu. Siapa lagi? Ayo. Hah? Siapa? Gak ada yang berani ya? Nah. Jadi nama-nama pemain asing, pemain kufar lebih tepat pemain kufar, orang-orang kafir mayoritasnya. Ya, pemain unggulan itu mayoritasnya kafir. Itu menjadi figur anak-anak kita. Ronaldo. Terus siapa lagi? Hah? Iya. Maradona misalkan. Itu dulu, Ustaz. Nah, sekarang sudah mati, sudah enggak ada dia. Iya, dulu waktu kita masih kecil. Nah, nomor 10, nomor punggung nomor 10. Akhirnya anak kita senang untuk memakai kaos sepak bola bernamakan pemain asing Ronaldo, Maradona. Ya subhanallah. Figur-figur anak kita direbut oleh kaum kufar. Maka dari itu, carilah jalan keluar yang baik. Apa? Antum harus dekat dengan anak-anak. Jangan mencari jalan pintas, tapi cari jalan keluar. Ya. Bagaimana antum sempatkan waktu di rumah? Ajak anak-anak antum untuk datang ke pantai, misalkan yang bersih dari maksiat. Antum beli bola, bermain dengan mereka bola di tepi pantai. Di rumah ada tempat basket, ajak main basket dengan antum. Ya. Begitu. Diajak berkunjung, bersilaturahmi kepada nenek, kakek. Berkunjung ke teman-teman. Dan berbagai permainan lainnya untuk anak-anak kita. Berenang. Berkuda. Beli kuda. Barakallahu fikum. Beli kuda. Kalau perlu nanti di ma'had kita, akan beli kuda insyaAllah. Biiznillah. Untuk anak-anak kita latihan berkuda. InsyaAllah ta'ala. Nah, sekarang sedang kita programkan di beberapa ma'had. Punya kuda. Dan yang lainnya, beberapa hal yang menarik. Di ma'had ada berbagai kegiatan yang membuat anak-anak itu senang. Sehingga ketika meminta kepada antum, yang diminta adalah, Bi, aku hari Jumat ini mau ke pondok. Loh, kan hari libur anakku. Iya, di pondok senang, banyak teman-teman. Bisa main ini, main itu, main ini, main itu. Bersepeda. Seperti yang kemarin saya gambarkan, ya, cross. Nah, nanti patah Ustaz tangannya, nggak apa-apa. Bawa ke rumah sakit, digip, insya Allah. Daripada kolbunya yang patah, belum ada fakultas yang mengeluarkan apa, spesialis mengelas kolbu, belum ada. Kalau patah tangan masih ringan, walaupun tentunya kita mengambil langkah-langkah antisipatif untuk tidak terjadi yang seperti itu. Hanya saya menggambarkan luka fisik luar ini jauh lebih ringan daripada luka kalbu. Nah, sekali lagi nasihat saya terhadap penanya, cari alternatif lain yang positif dan jangan barakallahu fikum pesimis untuk mencari jalan keluar yang lebih baik. Nah, bismillah, mohon bimbingannya Ustaz. Saya seorang yang sebagian besar waktunya habis untuk bekerja. Nah, jadi dia sudah mengakui habis waktunya sebagian besar untuk cari dunia. Allahumma musta'an. Kemudian di lingkungan kami tidak ada tempat pendidikan untuk anak-anak. Kami memasukkan anak-anak ke sekolah yang dikelola oleh orang-orang sururi. Apa nasihat antum? Nah, untuk orang semisal anak. Nah, nasihat anak adalah berjuang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang, berupaya di jalan agama kami ini, di jalan tauhid, di jalan sunnah, di jalan salafiyah, pasti kami akan memberikan jalan petunjuk kami tersebut. Butuh perjuangan ya akhi. Saran anak, jangan antum masukkan anak-anak antum ke sekolah-sekolah Ikhwanul Muslimin, Hizbiyin, Sururiin, Turafiin, dan yang lainnya. Jangan. Lalu bagaimana jalan keluarnya Ustaz? Gak ada di tempat kami sekolah. Antum bersama istri harus berta'awun mendidik anak antum. Nah, sekarang ini di kalangan orang awam pun ada yang namanya apa? Homeschooling ya? Ada. Homeschooling. Sekolah di rumah itu maknanya. Sekolah di rumah. Kenapa adanya homeschooling? Ada yang bisa membantu saya kenapa mulai muncul homeschooling? Ada yang bisa membantu mungkin Pak Sumati? Kira-kira apa alasannya? Sebab munculnya sekarang. Terhadap sekolah. Ketidakpuasan orang tua terhadap hasil sekolah. Yang kedua, keresahan orang tua karena interaksi dengan anak-anak lain yang tidak jarang terjadi narkoba, ya, di sekolah-sekolah dan hal yang memalukan lainnya. Orang awam sudah mulai menyadari loh sekarang. Sampai tercipta homeschooling, sekarang menjamur homeschooling itu. Lah kita salafin, mestinya lebih khawatir. Apa bisa Ustaz homeschooling? Bisa insya Allah. Bagi yang terpaksa, ada modul-modul agama, pelajaran akidah, hadis, fikih untuk anak-anak antum. Antum ajarkan di rumah. Ada soal-soal ujiannya. Antum bisa bekerja sama dengan beberapa pondok pesantren. Belajar di rumah pagi sebelum berangkat bekerja. Sekali lagi, butuh apa? Perjuangan. Nggak main-main memang. Duduk di rumah. Pagi antum mengajar anak belajar Al-Quran. Saya sendiri belum belajar Ustaz Al-Quran. Ada beberapa media. Rekaman-rekaman. Ayo anakku dengarkan ini. Ya tapi hasilnya nggak maksimal. Betul. Nggak bisa sampai 70%. Minimalnya 60%. Barakallahu fikum. Dengarkan wahai anakku. Pelajaran pengucapan huruf Qaf. Ada. Kalau antum mau. Qaf itu begini. Contohnya dibacakan Qaf. Wal Qur'anil Majid. Pengucapan huruf Dal. Bagaimana? Begini, begini, begini. Dengarkan. Antum juga ikut belajar kan akhirnya? Ya. Kemudian istri bertugas mengajarkan pelajaran akidah. Allah. Khawatir. Siapa tahu setelah itu berdiri pondok pesantren di tempat tinggal antum. Karena jalan atau takwa yang antum jalani. Kepedulian antum memanage pelajaran anak-anak antum bagian daripada takwa. Menghindarkan antum berupaya menghindarkan anak antum dari sekolah-sekolah hizbiin bagian daripada takwa. Yang dibalik itu Allah menjanjikan solusi makhraj. Barakallahu fikum. Ini nasihat ana terkait pertanyaan di atas. Allahumma musta'an. Maksudnya apa, Ustaz? Apakah boleh menjual jamu garing garis miring mengisi kajian tentang kesehatan atau herbal di TV Roja? Maksudnya? Kita menjual jamu di TV Raja. Mengiklankan. Lah ini mengisi kajian tentang herbal kesehatan. Kita mengisi kajian tentang herbal. Subhanallah. Nah, ala kulli hal nasihat ana, jangan dekat-dekat kepada media-media ahlul batil. Jangan mendekat kepada media-media ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Naam. Nah, bagaimana sikap kita setelah kita mengetahui bahwa pemilu dan demokrasi adalah sebuah kemungkaran? Nah, lalu bagaimana sikap kita terhadap pemimpin atau aparatur negara yang dihasilkan dari buah demokrasi? Sedangkan ada kaidah dalam Islam, ma yubna 'alal batil fa huwa batil. Pertanyaan ini penting, ya, dan sangat sensitif. Sekarang ini sering bermunculan orang-orang yang belajar dan menghafal kaidah-kaidah fikih, usul fikih, ya, pandai mengucapkannya, tetapi tidak faham bagaimana penerapannya. Seperti contohnya ini, ma yubna 'alal batil fa huwa batil. Apa maknanya? Segala sesuatu yang didirikan di atas kebatilan, maka bangunan atasnya itu ikut menjadi batil. Kaidah ini benar, tapi bagaimana penerapannya? Harus terbimbing dengan bimbingan salaf, karena mereka lah yang lebih tahu tentang kaidah-kaidah ini. Dijelaskan bahwa kepemimpinan sebuah negara yang telah terbentuk, hak wajib ditaati, didengar dan ditaati perintahnya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang hak, bukan perkara siar. Ini pertama. Ditegaskan oleh Imamul Barbahari, Al-Imamu Ahmad, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Imam Asy-Syaukani, dan yang lainnya, walaupun kata beliau-beliau, kepemimpinan tersebut terbentuk dengan cara yang mungkar. Seperti pemberontakan misalkan. Pemberontakan mungkar. Tidak boleh dilakukan. Tetapi ketika seorang pemimpin berhasil menguasai walaupun melalui jalur pemberontakan, telah menjadi kuasa penguasa, wajib untuk jazakallahu khair ditaati dalam perkara yang ma'ruf. Nah, oleh karena itu ketika di Mesir misalkan Al-Ikhwanul Muslimin berhasil menggulingkan presiden yang sebelumnya, ya, melalui demo-demo yang itu adalah pemberontakan, ya, apa fatwa ulama? Kata ulama, tetap wajib mendengar dan taat kepada penguasa yang sedang berkuasa ini, walaupun berhasil meraih tampuk kepemimpinan dengan cara yang batil. Demikian bimbingan para ulama kita. Dan sudah terjadi. Ini bukan hanya di zaman kita. Sejak zaman dinasti Umawi dan Abbasi, terjadi persaingan politik. Perebutan antara satu raja dengan raja berikutnya. Raja ini dibunuh, diganti oleh berikutnya. Ini diberontak, jatuh, diganti oleh yang lainnya. Di sana banyak ulama pada waktu itu. Bahkan sebagian peristiwa-peristiwa tersebut dihadiri oleh para ulama-ulama tabi'in. Bahkan ada sebagian masih tersisa ulama-ulama sahabat. Apa yang terjadi? Apakah kemudian mereka mengatakan, karena ini berkuasa dengan cara yang batil, berkuasa melalui pemberontakan, maka kekuasaannya ikut menjadi batil? Tidak. Mereka semua menyatakan, sami'na wa ata'na. Demikian secara ringkas jawabannya. Maka siapapun yang menjadi pemimpin negara kita setelah ini, tetap kita mengatakan as-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang mungkar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Na'am. Pertanyaan berikutnya ini terkait dengan bagaimana sikap kita menghadapi keadaan ini. Nah, kita tahu demokrasi adalah produk Yahudi. Kita tahu semua bahwa demokrasi maknanya hukum dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sementara Al-Quran mengatakan hukum itu dari Allah, milik Allah, untuk Allah. Bertentangan 180 derajat. Demokrasi mengatakan hukum berada di suara mayoritas, suara rakyat. Bahkan ada istilah suara rakyat adalah suara Tuhan. Sementara antum tahu, mayoritas rakyat nam jauh dari ketaatan kepada Allah. Yang gak sholat banyak. Yang gak puasa di bulan Ramadan juga. Yang suka judi banyak. Yang suka kemaksiatan-kemaksiatan lainnya juga banyak. Yang masih suka kepada khurafat-khurafat, dukun-dukun, ya, Peramal-peramal masih banyak. Nah, ini kondisi masyarakat. Demokrasi mengatakan hukum yang diperhitungkan adalah suara mayoritas. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Sementara Allah, agama Islam, agama kita, Al-Quran kita mengatakan, wa in tuti' akthar man fil ardi yudilluka an sabili. Jika engkau, wahai Muhammad, mengikuti kemauan mayoritas manusia di muka bumi, mayoritas manusia di muka bumi, sungguh mereka akan menyesatkan engkau dari jalan agama Allah. Demokrasi mengatakan hukum mayoritas itulah yang diperhitungkan. Lah, tidak dibenarkan. Dan berbagai unsur yang lainnya. Demokrasi mempersilahkan perpecahan dalam bentuk partai-partai. Islam melarang perpecahan. Islam melarang meminta kekuasaan. Merebut apalagi, berambisi apalagi. Meminta aja gak boleh. Demokrasi justru menghimbau dan mengajarkan perebutan, persaingan, permusuhan. Memuji diri. Saya yang sikap bisa bersifat adil. Yang saya akan melakukan pembangunan. Yang saya akan macam-macam. Nah, masing-masing membanggakan dirinya. Tidak jarang terjadi untuk kemudian saling menjatuhkan. Kalau tadi saling memuji dirinya, kemudian saling menjatuhkan. Bahkan na'udzubillah, mungkin antum juga mendengar terjadinya permusuhan sampai tindakan fisik. Perkelahian, pembakaran, penyerangan, bahkan masjid-masjid ikut menjadi korban karena perbedaan partai. Masjid dilempari, masjid dirobohkan, gara-gara persaingan politik. Apakah ini bagian daripada Islam? Ini adalah agama demokrasi yang sedang diwajibkan dan diharuskan oleh Yahudi melalui kaki tangan utamanya yaitu Amerika Serikat. Demokrasi adalah agama yang dipaksakan kepada seluruh dunia. Bertentangan dengan Islam 180 derajat. Bahkan efek-efek negatif. Baru seminggu yang lalu saya mendengar salah satu pondok pesantren di Jawa Tengah menangani 40 korban pemilu. Caleg yang stres dan gila. Ya subhanallah. Ada yang gila karena uangnya banyak habis. Sehingga dia stres. Meninggalkan hutang ke bank ataupun yang lainnya. Sertifikat rumah menjadi jaminan. Gak bisa ngembalikan mau tinggal di mana lagi. Ada yang bukan karena uang. Tetapi tidak siap mental menerima kekalahan. Jadi gila. Bicara sendiri. Marah-marah. Maaf saja. Sampai ada yang telanjang-telanjang. Ya Subhanallah. Kerusakan-kerusakan demokrasi. Belum lagi biaya yang sangat besar. Berapa triliun untuk itu semuanya? Berapa harus dikeluarkan oleh negara? Belum lagi uang-uang pribadi. Oleh karena itu, ketika diperintahkan untuk bermaksiat, melanggar syariat Allah, maka Rasulullah menyatakan, alaikum bisam'i wa ta'ah illa in amaru bima'siyah. Idza amaru bima'siyah fala sam'a wala ta'ah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wajib atas kalian untuk tetap mendengar dan taat kepada penguasa kalian selama mereka memerintahkan dalam perkara ketaatan dan perkara yang ma'ruf. Kalau mereka memerintahkan kepada yang mungkar, maka tidak boleh mentaatinya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan. Kemudian akhir-akhir ini mulai beredar bahwa kita terpaksa memilih ikut dalam rangka untuk menerapkan kaidah akhafud dararain. Memilih dua efek negatif yang lebih ringan. Atau di sana ada efek-efek negatif, dipilih mana yang paling kecil mafsadahnya. Betul, kaidahnya benar. Tapi penerapannya. penerapan kaidah ini butuh ilmu. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh berdasarkan dzan. Berarti sekarang kalau kita mau memilih mana di antara partai-partai dan calon-calon yang lebih ringan kemungkarannya, berarti harus ada investigasi, harus ada riset, ada upaya untuk mempelajari. Ambil partai A pertama. Partai A itu misi dan visinya adalah ini. Tokoh-tokohnya di pusat adalah ini. Di daerah fulan. Harus dipelajari. Siapa fulan ini? Dia seorang Sunni apakah Syiah? Oh, katanya Syiah. Benar apa enggak Syiah? Enggak, bukan. Dia ternyata Sunni. Taib, Sunni katanya. Siapa di balik dia? Jangan-jangan dia hanya boneka yang ditampilkan. Di belakang mereka ada pemain-pemain inti. Kita enggak bisa membuktikan dan memastikannya. Mempelajari satu partai enggak cukup satu bulan. Pindah partai B. Ayo, kita adakan investigasi lagi. Kumpulkan surat kabar. Ya, berita-berita di internet, di televisi tentang partai B. Akhirnya kita sibuk bicara politik. Akhirnya enggak ngaji, enggak belajar Al-Qur'an, enggak belajar sunnah. Akhirnya sibuk bicara politik. Kalau ini dicium oleh politikus, akan dimanfaatkan. Oh, Masya Allah, Ustadz Fulan sekarang sudah mulai mengarah kepada politik. Kita manfaatkan supaya jamaah pengajiannya bisa dimanfaatkan suaranya. Ya kan? Politikus dengan uangnya. Bisa. Oh, itu Ustadz Lukman itu mulai sekarang. Nah, nanti ada kunjungan-kunjungan. Pak Ustadz, Masya Allah, pondoknya berapa muridnya Pak Ustadz? Sekian. Oh, iya. Loh, selama ini bagaimana cara mereka, biaya mereka? Ya, kita ambil dari SPP, Pak. Wah, wow, gitu ya. Ya, insya Allah. Ini ada salam dari calon, ya. Nah, ini, Pak Ustaz. Biasanya sambil salaman, bukan uang tunai itu, karena ya. Nilainya besar lah pokoknya. Lah, saya ini bukan orang yang punya iman kuat. Setelah itu berubah. Oh iya. Dalam kajian hendaknya kita menerapkan kaidah dalam menghadapi pemilu ini untuk memilih efek negatif yang paling ringan. Itu kembalinya kepada antum. Cuma sekedar informasi saja bahwa calon yang ini itu saya melihat wallahu alam punya kepedulian terhadap Islam. Jamaah pengajian ini lumayan. Jamaah pengajian yang di sebelah sana, yang di situ. Hah? Masya Allah. Pertama, satu warna. Besok ada partai lain mau memanfaatkan sang Ustadz. Ya, kunjungan. Assalamualaikum Ustadz. Ini kebetulan Bapak ingin jumpa antum. Masya Allah. Kalau Ustadz bersedia ingin bincang-bincang, minta arahan Pak Ustadz. Minta nasihat. Beliau ini nampaknya sudah mulai sadar sekarang. Di mana? Kalau Ustadz nggak keberatan, beliau mengundang Ustadz dalam acara makan malam di kediaman beliau, meminta Ustadz untuk menasihatin beliau dan rekan-rekannya dalam nggak mau menyebut partai atau apa enggak, dan teman-temannya. Wah, dengan semangat amar ma'ruf nahi munkar. Ya, penting ini kesempatan untuk mengarahkan calon pemimpin. Ya. Masuk ke rumah, Masya Allah. Ya, pemandangan sudah luar biasa. Parkir, kalau di sana kan parkirnya Avanza, Xenia, apalagi itu model tahun berapa. Begitu masuk ke rumah beliau. Mobil-mobil yang kita gak bisa memejamkan mata kalau sudah melihat. Nah, langkah pertama, masuk permadani. Ketika masuk duduk itu empuk. Ya. Enak. Nah, kenalan sama rekan beliau. Apa-apa? Oh, kebetulan Bapak ini pimpinan perusahaan ini. Ini siapa? Beliau adalah pemilik pabrik ini. Yang Bapak pemilik pabrik itu juga. Masya Allah. Pak Ustaz, jangan tersinggung Pak Ustaz. Ini ada sedikit. Nah, ya. Ini. Masya Allah. Musiknya enam. Enam. Masya Allah. Cepat, nah. Cepat. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, hati-hati. Berapa banyak seorang yang dulu berada di atas sunnah, sekarang dia berada di atas bid'ah dan telah menjadi tokoh bid'ah besar gara-gara seperti ini. Hati-hati, jangan masuk ke arena ini. Sabar, sabar ya ahli sunnah. Untuk kalian tetap di masjid-masjid kalian, di pondok-pondok pesantren kalian, menjaga iman, menjaga sunnah, menjaga tauhid. Anak-anak antum, istri-istri antum, jaga baik-baik di masa fitnah di akhir zaman ini. Sabar. Jangan masuk ke arena itu. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya jawabkan. Bahwa kesimpulannya, memilih efek negatif yang paling ringan, itu prakteknya tidak mudah dan butuh orang-orang yang berilmu, pertama, dan bertakwa. Yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak mau menjual agamanya. Kita ingat dan takut apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini penting untuk kita. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Segera kalian beribadah kepada Allah, jangan ditunda-tunda. Cepat, cepat, kata Nabi, karena fitnah itu berdatangan bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Di pagi hari seorang masih mukmin, masih beriman, muslim, tiba-tiba di malam hari dia atau di sore hari dia telah menjadi kafir. Subhanallah, secepat itu. Nam, kata Rasulullah, bisa saja dia di sore hari masih mukmin, muslim, di pagi hari dia telah menjadi kafir. Kenapa? Kata Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya, akidahnya, prinsipnya untuk sesuatu duniawi yang parah. Antum tahu Ja'far Umar Talib? Siapa yang enggak kenal dia? Dahulu begitu kokoh di dalam sunnah, tauhid, menentang bid'ah dan kemungkaran. Sekarang apa yang terjadi? Berteman dengan para politikus. Pembicaranya bukan lagi sunnah dan tauhid, tetapi pembicaranya adalah politik. Bahkan secara ringkas saya sampaikan, ringkas, berkawan dengan politikus Kristen, menjadi kawannya, berkunjung, berteman, memenuhi undangannya dalam acara-acara mereka, duduk dengan para pendeta. Sampai terakhir ini beberapa bulan yang lalu, teman dia yang bernama Gubernur Sinyuhari Sarung Dajang, Kristen, ya, yang memiliki militansi kekristenannya sangat kuat, Ja'far Umar Talib mengatakan hendaknya, ya, secara makna, hendaknya bangsa ini memberi kesempatan kepada Dr. atau Sinyuhari Sarung Dajang untuk bisa memimpin negeri ini. Sang Kristen. Tahu antum, Ja'far Umar Talib bukan pakai belangkon, pakai imamah, menjual agama, tahu belangkon? Nah, itu kebiasaan orang Jawa yang ada di sini, ya. Enggak pakai itu beliau, pakai imamah. Menjual agamanya, menjual akidahnya. Ya ayyuhallazina amanu, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. La ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang kafir selain mukminin sebagai penolong-penolong kalian. Sungguh telah nampak kebencian mereka dalam melalui lisan-lisan yang mereka ucapkan, kebencian mereka terhadap kaum mukminin telah nampak melalui ucapan-ucapan mereka. Dan kata Allah, kebencian mereka yang tersembunyi dalam kalbu mereka terhadap kalian lebih besar lagi. Ya subhanallah. Berkat Ja'far Umar Talib, Gubernur Kristen ini mendapatkan gelar doktor honoris causa, penghargaan dari IAIN Malang. Duduk bersama pendeta. Hati-hati dari bid'ah ya ikhwan, jangan dianggap kecil. Hati-hati dari perkawanan, jangan dianggap remeh. Semoga Allah melindungi kita semua dari fitnah. Amin Allahumma amin. Apakah ada perbedaan doa istiftah, bukan iftitah tetapi istiftah, pada sholat sunnah dan sholat wajib? Pada dasarnya Rasulullah membimbingkan beberapa doa-doa istiftah. Mungkin lebih dari 5 atau 6 macam doa istiftah. Pada sebagiannya memang beliau gunakan untuk sholat sunnah seperti sholat witir, malam, tahajud. Nah, pada sebagiannya digunakan untuk sholat wajib. Nah, kalau kita menempatkan masing-masingnya pada tempatnya itu yang lebih baik. Namun jika suatu waktu kita ingin menggunakan bentuk doa istiftah yang biasa digunakan dalam sholat sunnah untuk sholat wajib juga boleh. Atau sebaliknya. Namun kalau kita menerapkan sesuai dengan contoh maka itu yang lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jam berapa dulu? Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Namun karena keterbatasan waktu yang ada, kita mengakhiri majlis ini hingga di sini. Dan saya mengucapkan yang pertama permohonan maaf dari antum semuanya jika ada beberapa penyampaian dalam kata-kata atau materi yang kurang berkenan. Semua itu sebagai salah satu bukti pelengkap kelemahan dan kekurangan saya. Dan yang kedua sekaligus saya memohon kepada antum untuk tidak segan-segannya menyampaikan masukan dan saran yang dapat membantu saya untuk istiqamah di atas sunnah. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.